darahku juga nadiku. Kaulah nafasku juga jantungku. Jiwaku, aku mau hidup denganmu. Aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Kaulah senyum. Damaiku juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup denganmu. Kau yang selalu setia menemaniku, merasapkan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulusnya. Aku mau